الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوات الإيمان أعزنا الله وإياكم، insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Ithaqul Qari bita'liqat ala syarhi sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita masih membaca tentang Al-Quran kalamullah wa laysa makhluq. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah, dan Al-Quran itu bukanlah makhluk. Kita ulangi di matan qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Tanziluhu wa nuruhu, yang diturunkan olehnya dan cahaya, cahayanya, cahaya Allah Azza wa Jal. Walaysa makhlukon, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Li'anna Al-Quran minallah, alasannya kenapa Al-Quran bukan makhluk, karena Al-Quran itu datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Wa makana minallah falaysa bimakhluqin, maka apa-apa yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka itu bukan makhluk. Hakadha qala Malik ibn Anas radhiyallahu rahimahullah, demikian juga perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan demikian. Aqidah Ahli Sunnah, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Enggak cukup Al-Quran kalamullah, tapi harus ditambahi bukan makhluk. Wa Ahmad bin Hanbal, demikian juga perkataannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa min qablihima, dan juga yang sebelum beliau berdua, imam-imam ahli sunnah sebelum Imam Malik, sebelum Imam Ahmad, ya, waman ba'dahuma, dan juga siapa saja yang sesudah keduanya, para a'immah sesudah Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah berpendapat Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Wal mirau fihi kufrun, dan berdebat, memperdebatkan masalah Al-Quran adalah kalamullah, itu perbuatan yang kufur. Baik. Fani bidin rahimani wa rahimakumullah. Di syarah awal muallif hafizahullah taala, beliau sudah menyebutkan sedikit bantahan untuk orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan ini dari para pengikut pemikiran Jahm bin Safwan atau kelompok Jahmiyah, serta yang sependapat dengan mereka dari kalangan Syiah, Mu'tazilah, ya, Zaidiyah, dan yang lain yang beliau sebutkan, alhamdulillah. Mereka menafikan, menolak sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan untuk mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Iya. Tapi ini adalah anggapan yang batil. Menetapkan sifat kalam bagi Allah bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kita sampai pada ucapan beliau, Syekh Shalal Fauzan hadzallah, fa inna sifatir rabb subhanahu la tushbihu sifatil makhlukin. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang serupa dengan sifat-sifat para makhluk. Ar-Rabbu jalla wa ala lahu asma wa sifat taliqu bihi wa bi 'azamatihi. Maka Rabb kita Allah Azza wa Jalla itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang pantas bagi Allah. Pantas sesuai dengan keagungannya. Walil makhlukin asma'un wa sifatun. Demikian juga para makhluk. Itu juga memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Taliqu bihim. Yang pantas, yang sesuai dengan kondisi makhluk. Wa bi basyariyatihim, dan juga yang sesuai dengan kemanusiaan mereka, sifat kemanusiaan mereka para makhluk. Ya. Fala tasyabaha baina an-naw'ain. Maka tidak ada keserupaan ya antara dua macam sifat ini, sifat Allah dan sifat makhluk. Min jihatil haqiqati wal kaifiyah, dari segi hakikat dan kaifiyahnya. Gak ada kesamaan, gak ada kemiripan dari segi hakikatnya dan kaifiyah, tata caranya. Wa in kana tashtariku fil ma'na wal lafzi, walaupun sama-sama ya dari hal makna dan lafadznya. Allah Azza wa Jalla melihat, manusia melihat, sama enggak kata melihatnya? Sama. Arti melihatnya sama. Makna melihat sama, arti melihat sama. Sama-sama. Tapi kalau hakikatnya, kaifiyahnya, tata caranya enggak sama. Ya, tidak sama antara melihatnya Allah dan melihatnya makhluk. Barakallahu fikum. Inilah yang menjadikan ahli sunnah tetap menetapkan sifat Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah SAW tetapkan dalam hadisnya. Tidak menolaknya. Kenapa? Karena antara sifat Allah dan sifat makhluk, walaupun lafaz dan maknanya sama, makna apa? Makna dasarnya sama, lafaznya sama, tapi hakikat dan kaifiahnya itu beda. Hakikat dan tata caranya itu enggak sama. Berbeda. Ya. Wa hadza ma yusamma bil mutawati. Ini kalau dalam istilah bahasa Arab namanya mutawati. Ya. Maknanya sama, lafaznya sama, tapi hakikatnya beda. Ya, hakikatnya berbeda dan juga tata caranya beda. Ya. Lakinnaha mutawati secara bahasa saling mencocoki. Mencocoki. Lakinnaha la tashtariku fil haqiqati wal kaifiyati, tapi keduanya tidak sama dari segi hakikat dan kaifiah. Ya, keduanya enggak sama. Jadi Allah Maha melihat. Manusia melihat. Tayyib dalam keadaan penglihatan Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Karena Allah menetapkan kalau Allah Azza wa Jalla itu Maha melihat, manusia itu pun bisa melihat sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kondisi manusia, melihat yang penuh dengan keterbatasan, sementara Allah melihat dengan segala kesempurnaan. Ya, hakikatnya beda, kaifiahnya beda, tidak sama. Tapi makna dasarnya sama, lafadznya sama. Ya, maka kita menetapkan sifat melihat bagi Allah sebagaimana manusia juga memiliki sifat melihat, tapi kita katakan berbeda dari segi hakikatnya, ya, dan juga dari segi kaifiahnya. Ya, Allah dengan segala puncak kesempurnaan sifat-sifatnya, sementara manusia atau makhluk, ya, sifat-sifatnya penuh dengan kekurangan, penuh dengan, ya, kelemahan. Barakallahu fikum. Sehingga inilah kata Syekh Hamidullah, hadza huwa madhhab ahli sunnah wal jamaah. Ini madhhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, dalam seluruh masalah asma dan sifat Allah seperti itu prinsipnya. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an Allah memiliki tangan. Kita tetapkan apa adanya. Kita tetapkan sesuai dengan apa adanya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan Allah Azza wa Jalla ya, misalkan turun ke langit dunia, kita tetapkan apa adanya. Tayyib, cuma kita tidak mengetahui tentang hakikatnya, ya, dan kita juga tidak mengetahui kaifiahnya, tentang tata caranya, ya, tapi kita menetapkan maknanya dan juga kita tetapkan ada hakikatnya, cuma kita tidak mengetahuinya, dan kita menetapkan sifat ini sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah madhab ahli sunnati wal jamaah dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala hafizahullah wa daliluhum ala dhalik min kitabillah, dan dalil atas hal itu dari kitab Allah. Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang Allah bersifat atau memiliki sifat kalam, berbicara. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka, dan apabila ada seorang dari kaum musyrikin istajaraka yang minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, berikan jaminan keamanan buat dia, hatta yasma kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah, sampai mendengar kalamullah. Di sini Allah Azza wa Jalla menetapkan Allah itu memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam. Ya. Kenapa? Kata Syekh Abdullah, adhafal kalama ila nafsihi subhanahu wa ta'ala. Allah menyandarkan, mengidhafahkan kalam kepada dirinya. Kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, perkataan Allah. Ya, bukan ucapan Muhammad. Ya, bukan ucapan makhluk. Bukan ucapan Jibril, tapi ucapan Allah Azza wa Jalla, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Wa qala fil munafiqin. Dalil yang kedua dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kaum munafiqin, yuriduna ay yubaddilu kalam Allah. Mereka kaum munafiqin itu menginginkan untuk mengganti kalam Allah. Di sini juga apa? Ya, adhafahu ila nafsi. Allah mengidhafahkan kalam, menyandarkan kalam kepada dirinya. Kalamullah. Ucapan Allah. Bukan ucapan Muhammad, bukan ucapan Jibril, bukan ucapan makhluk, tapi ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dua ayat yang begitu jelas menerangkan kepada kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu memiliki sifat kalam berbicara. Baik. Wal adillatu minas sunnati wa min ijma'il ummati katsiratun ala hadhihi al mas'alati. Dan dalil-dalil dari sunnah, dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga dari ijma, kesepakatan umat tentang masalah ini itu sangat banyak. Ya, banyak sekali dalil-dalil dari as-sunnah tentang sifat kalam. Ya, betapa seringnya ya Rasulullah SAW menyebutkan qala Allah taala. Ya, Allah berfirman demikian dalam hadis qudsi. Qala Allah tabaraka wa taala demikian, ya, dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyebutkan Allah berfirman demikian. Allah berfirman demikian. Ya, qala Allah tabaraka wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, dan seterusnya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, ini hadis qudsi. Allah berfirman, Allah berbicara. Ya, dalam banyak hadis, banyak sekali. Ya, apalagi dalam hadis-hadis qudsi. Ya, ikhwah, begitu banyak. Tayyib. Hal ini menunjukkan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita kalau Allah Azza wa Jalla itu berbicara, memiliki sifat kalam. Tapi apa? Kalamnya tidak sama dengan kalamnya makhluk. Pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Barakallahu fikum. Kata beliau, hafizahullah, fahiyya mas'alatun yaqiniyatun bila syakkin. Maka masalah ini adalah masalah yang sangat meyakinkan. Masalah Allah berfirman, Allah itu memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat berbicara, masalah yang sangat meyakinkan, enggak ada keraguan sedikit. Ya, wala yu'athiru fiha ikhtilafu ahli dhalal, dan tidak terpengaruh sedikit pun. Ya, tentang apa? Penyelisihannya ahli dhalal, ahlul bidah. Karena ahlul bidah mereka itu dalam keadaan apa? Tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah. Tidak menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Tapi ini enggak pengaruh. Ya, bagi ahli sunnah dari sejak generasi pertama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, generasi berikutnya sampai generasi ila yaumil qiyamah. Mereka semuanya menyatakan Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat kalam. Ya, enggak ada keraguan sedikit pun. Ya. Bi annal Qur'ana kalamullah. Mereka juga ya tidak ragu sama sekali bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an firman Allah, ucapan Allah. Wa huwa fardun min afradi kalamihi subhanahu. Dan Al-Qur'an ini salah satu dari apa? Kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalam Allah itu dalam keadaan apa? Banyak. Kalam Allah itu bukan cuma Al-Qur'an saja. Di sana ada kalam Allah yang lainnya. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kalam terus-menerus. Ya, ini namanya sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan masyiah. Kapan Allah berkehendak, Allah berbicara. Kapan Allah ya berkehendak, Allah untuk tidak berbicara. Dan Allah senantiasa disifati dengan berbicara. Kalam. Ya, Allah senantiasa disifati dengan sifat kalam. Barakallahu fikum. Dari sejak ya dahulu. Sifat ini senantiasa ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran itu salah satu dari kalamullah, dari ucapan Allah. Ya, karena di sana ada kalamullah yang lainnya. Asy-Syaikh Hafidzahullah menyebutkan di sini. Ya, Allah Azza wa Jalla yatakallamu wa la yazal yatakallamu mata syaa. Allah terus-menerus berbicara. Allah itu senantiasa berbicara. Dan Allah terus-menerus la yazal, tidak henti-hentinya Allah berbicara. Mata syaa, kapan Allah kehendaki. Idza syaa, jika Allah kehendaki. Bima syaa, dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Dalam surat apa? Ar-Rahman. Allah Azza wa Jalla menyatakan kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Azza wa Jalla itu dalam keadaan, ya, apa namanya, senantiasa mengurusi, sibuk mengurusi makhluknya. Tapi ini sangat mudah dan tidak sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman demikian, Allah memerintahkan demikian, Allah menyuruh yang ini demikian, menyuruh yang itu demikian. Tidak pernah berhenti. Ya, dan itu tidak sulit. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, tidak memberatkan bagi Allah menjaga langit dan bumi. Ya, mudah, ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwatul imanan sinallahu yakum, sehingga Allah kapan saja mau berbicara apa saja. Ya, Allah mau mengatakan demikian, mau berbicara demikian. Ya, kapan mau berbicara dan seterusnya. Mausufun bil kalam, Allah itu terus-menerus disifati dengan sifat kalam. Cuma kita tidak mengetahui hakikatnya, kita tidak mengetahui kaifiahnya. Ya, yang diwajibkan bagi kita mengimaninya, menetapkannya, jangan menyerupakan dengan makhluknya, jangan menolaknya, ya, jangan berangan-angan bagaimana-bagaimananya. Tapi kita harus amiruha kama ja'at, perlakukanlah oleh kita semuanya sebagaimana datangnya. Ya, Allah berbicara, ya, kita imani. Allah berfirman, ya, kita imani. Dan salah satu daripada ucapan Allah, perkataan Allah itu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Ya, kata beliau, "Wa hadzal Qur'an min afradi kalamillah." Al-Qur'an ini adalah salah satu dari, ya, afrod, tunggal-tunggalnya, ya, kalamullah. Karena kalamullah itu banyak. Ya. Perkataan Allah, ucapan Allah banyak. Barakallahu fikum. Dan salah satunya itu adalah Al-Quran, ya, afrod kalamillah, salah satu dari kalamullah. Takallama bitaurati, bitaurati, Allah juga berbicara, berfirman dalam Taurat. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Hah? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Taurat, Allah Azza wa Jalla berfirman. Ketika itu Allah mengajarkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Ya, ajaran Nabi Musa alaihi salatu wasalam tertuang di dalam Taurat. Itu semuanya firman Allah. Ya. Ajaran yang Allah ini kan kepada Bani Israel. Barakallahu fikum. Ini firman Allah. Qala wa bil Injil, Allah juga berfirman dengan Injil. Berbicara dalam kitab Injil. Ya. Sehingga kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Injil diturunkan sama Nabi siapa? Hah? Nabi siapa? Nabi siapa? Kitab Injil sama Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Itu juga kalam Allah, firman Allah. Ya, kitab Injil, kitab Taurat. Itu semuanya ucapan Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabizabur. Demikian juga dalam kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Naam. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Itu semuanya kalam Allah, firman Allah azza wa jal. Ya, hanya saja kitab-kitab itu yang sekarang masih ada. Ada kitab Injil sekarang, masih ada. Ada kitab Taurat, masih ada. Ada kitab Zabur, masih ada. Tapi itu semuanya gak boleh untuk kita amalkan. Gak boleh untuk kita membacanya. Gak boleh untuk kita mengamalkannya. Setelah turunnya Al-Quranul Karim. Ya, kenapa? Karena setelah adanya Al-Quran, yang lainnya kalamullah yang dulu-dulu, itu sudah terhapuskan hukum-hukumnya. Tapi kalau mau dikatakan itu kalamullah atau bukan, kitab Taurat, Injil, Zabur, kita katakan itu kalamullah. Ya, hanya saja ketika sekarang Taurat, Injil, Zabur itu sebagian dirubah-rubah, ada yang dirubah-rubah, ada yang diganti-ganti. Maka kita enggak boleh untuk membacanya. Ya. Walaupun yang belum diganti, kita tetap enggak boleh untuk mempelajarinya. Cukup bagi kita Al-Qur'anul Karim. Ya, pernah Umar radhiyallahu taala anhu membawa lembaran-lembaran Taurat. Membawa lembaran-lembaran apa? Taurat. Ya. Umar radhiyallahu taala anhu ingin baca mana yang baik, mana yang enggak, gitu ya. Ingin dibaca. Ternyata Rasulullah SAW kemudian marah, ditegur Umar radhiyallahu taala anhu, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kamu masih ragu, wahai Ibn al-Khattab? Ya, Al-Quran sudah ada. Masih juga pegang Taurat. Subhanallah, diingatkan. Ya. Dalam keadaan apa? Rasulullah SAW menegaskan lagi. Laukana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa tiba'i. Kalau seandainya saudaraku Nabi Musa masih hidup, alaihissalatu wassalam, tidak ada kelapangan bagi beliau, kecuali harus ikut kepada aku, harus ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, ya pasti Nabi Musa ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga Nabi Isa, akhir zaman akan turun ke dunia, karena Nabi Isa itu Allah tidurkan di atas langit, belum diwafatkan. Nanti di akhir zaman beliau turun ke dunia. Ya, turun ke dunia di Babul Lud, di Palestina. Ya, untuk membunuh Dajjal. Dalam hadis yang panjang. Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu turun dalam keadaan apa? Ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yang jadi syahid di sini ikhwat aliman insyaallah yakum, semua kitab-kitab terdahulu ya kita imani. Kita mengimaninya. Salah satunya dalam bentuk kita mengimani kitab-kitab terdahulu itu kalamullah. Kitab-kitab terdahulu kalamullah, firman Allah. Ya, ada kitab yang turunkan kepada Nabi Musa, namanya Taurat. Kitab diturunkan kepada Nabi Isa, namanya Injil. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, namanya kitab Zabur. Ya, demikian juga ada Suhuf Ibrahim. Ya. Dan juga Nabi Musa, lembaran-lembaran lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Itu semuanya kalamullah. Ya, hanya saja dari segi pelaksanaannya itu sudah tidak diperbolehkan karena itu bukan ya apa syariat bagi kita semuanya. Ya, bukan syariat bagi kita semuanya, tapi kita mengimaninya bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu menurunkan kitab-kitab tersebut, ya, dan kitab ini berlaku di zamannya, ya, berlaku di saat nabi-nabi tersebut, ya, di zaman nabi-nabi tersebut, dan yang menjadi syahid, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla yatakallamu bil amri wan nahi, Allah berbicara dengan memerintahkan atau dengan melarang demikian-demikian, itu semuanya adalah kalamullah, firman Allah. Ya, yaqulu li syai'i kun fayakun. Allah juga mengatakan kepada satu perkara atau untuk satu perkara, kun fayakun, jadi maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, dalam surat Yasin ayat yang ke-82. Ya, sungguhnya perintahnya Allah Azza wa Jalla, idza arada syai'a, kalau Allah sudah menghendaki sesuatu terjadi, ya, Allah cuma mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Ya. Kalau Allah sudah menghendaki, pasti terjadi. Wa ma syaa'akan wa ma lam yasyaa' lam yakun. Apa saja Allah kehendaki pasti terjadi. Apa saja Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Sehingga kejadian-kejadian yang ada di seluruh dunia, di seluruh alam semesta, kejadian-kejadian yang ada di bumi dan juga di langit, itu semuanya adalah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla senantiasa sibuk mengurusi ini semuanya, tapi itu tidak menyulitkan bagi Allah, bukan ya perkara yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Khani bidin rahimani wa rahmakumullah, sehingga dari sini kita tahu sisi pendalilan Syekh Hafizahullah tentang Allah itu la yazal yatakallam. Ya, Allahu yatakallam wa lam yazal yatakallam. Allah itu berbicara dan Allah terus-menerus berbicara. Ya. Kenapa? Karena tadi innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ya perintah Allah, kalau seandainya Allah sudah menetapkan menginginkan sesuatu terjadi, Allah cuma mengatakan kun fayakun. Terjadi, jadilah maka jadilah. Ya, kalau Allah menghendaki adanya gempa bumi terjadi. Ya. Kalau Allah menghendaki adanya seperti ini pasti terjadi. Enggak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menunda ya perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa berbicara dan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memerintahkan dan memerintahkan dalam segala apa yang terjadi di alam semesta. Baik, demikian juga sedikit kita lanjutkan. Fa'asbata li nafsihi al-qaul. Allah Azza wa Jalla menetapkan untuk dirinya qaul, perkataan. Idz qala Allahu ya Isa. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-55. Ingatlah ketika Allah Azza wa Jalla berkata, ya Isa, wahai Isa. Ya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu. Artinya menidurkan kamu wahai Isa. Dan aku akan mengangkat dirimu kepadaku, diangkat ke langit. Ya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, aku akan mensucikan dirimu dari orang-orang kafir. Ya. Dan seterusnya al-ayah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi apa? Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Berbicara ya kepada Nabi Isa diabadikan dalam surat Ali Imran. Wa kallama Musa bi kalamihi. Ya, Allah juga berfirman kepada Nabi Musa dengan kalamnya. Sami'ahu Musa, Nabi Musa bisa mendengarnya. Ya, hina ma arsalahu ila Fir'aun, ketika Allah mengutus Musa kepada Fir'aun. Ya, idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Di situ Allah Azza wa Jalla apa? Dalam keadaan apa? Memerintahkan kepada Nabi Musa dengan perkataannya, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan dalam banyak ayat, dialog antara Allah dengan Musa alaihi salatu wassalam banyak sekali. Ya, bukan cuma dalam satu tempat saja. Ya, fallahu jalla wa ala mausufun bil kalam. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla itu disifat dengan kalam. Ya, disifat dengan apa? Kalam. Ya, bahkan kalamnya disebutkan di dalam, kalau dalam beberapa surat adanya Nabi Musa menjawab. Ya. Adanya dialog. Ya. Ketika misalkan apa? Wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Allahi asoya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'arib ukhra. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ini tongkatku, ya, yang saya bisa untuk pakai untuk, ya, bersandar, ya. Demikian juga saya pakai untuk ahushu ala ghanami. Ahushu ini tafsiran yang benar ternyata. Saya pikir dulu ahushu maknanya menggiring kambing. Padahal yang benar itu untuk menjatuhkan bunga-bunga atau dedaunan yang ada di pohon-pohon sidir, pohon-pohon bidara, ya, dijatuh-jatuhkan. Terus di situ berdatangan kambing-kambing untuk memakan bunga-bunga bidara yang jatuh. Ya, saya pernah lihat sendiri pas di samping pondok lagi sementara belajar, ternyata pada penggembala domba, ya, anak-anak perempuan kecil-kecil pakai cadar, itu mukul-mukul itu. Ya, ahushu ala ghanami, dipukul-pukul pohon-pohon bidaranya berjatuhan bunga-bunganya. Ya, di situ dia langsung berdatangan kambing-kambingnya langsung makan-makan di situ. Subhanallah, ini ya diantara maknanya ternyata. Barakallahu fikum. Ya, waliya fiha ma'arib ukhra, kata Nabi Musa, dan saya memiliki hajat-hajat yang lainnya lagi dengan tongkat ini. Artinya tongkat ini sangat bermanfaat. Tiba-tiba Allah menyatakan, qala alqiha ya Musa. Wahai Musa, lemparkan coba tongkatmu. Ya. Terjadi dialog. Ya, setelah dilemparkan Falqaha faidha hiya hayyatun tas'a, menjadi seperti ular bergerak-bergerak. Yang jadi syahid barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Musa berdialog, ada soal jawabnya. Ya, hal ini menunjukkan jelasnya sifat kalam. Nabi Musa mendengar. Ya, Nabi Musa dalam keadaan bisa mendengarnya, kemudian bisa menjawabnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berbicara hakikian. Cuma ya, tidak sama hakikatnya dengan pembicaraan manusia. Ya, dengan suara. Naam, suaranya enggak sama dengan suara manusia. Ya, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak sama dengan manusia. Ya, tidak sama dengan pembicaranya makhluk. Qala wa min kalamihi al-Qur'anul Karim, dan termasuk sifat kalam kalam Allah adalah Al-Qur'an Al-Karim. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ini yang bisa dibahas di malam hari ini insyaallah, dilanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.